الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كتاب مسيح dalam pembahasan tentang perang Tabuk. طيب قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وقام علبة بن زيد فصلى من الليل وبكى وقال اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض ثم أصبح مع الناس فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة فلم يكن إليه أحد ثم قال أين المتصدق فليكن فقام إليه فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. علبة بن زيد melakukan salat di malam hari sambil menangis. Al-Buka. Wa qala Allahumma innaka qad amarta bil jihad, sambil mengatakan ya Allah, sungguh kau telah memerintahkan untuk berjihad, wa raghabta fihi, dan engkau menghasung, mendorong orang-orang untuk jihad. Tsumma lam taj'al 'indi ma taqawwa bihi ma arafa. Kemudian engkau tidak menjadikan dan tidak memberikan untuk aku sesuatu yang aku memperkuat diri dengannya bersama dengan Rasulullah yang dari harta. Ulam taj'al fi yadi rasulika ma yahmiluni alaihi, dan juga engkau tidak menjadikan pada tangan Rasulullah sesuatu yang bisa membawa aku berjihad dari kendaraan. Wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli madlamatin asabani, dan aku bersedekah atas setiap muslim untuk semua kezaliman yang menimpa aku padanya dari harta, au jasadin, atau jasad, atau kehormatan. Tsumma asbaha ma'an nas, kemudian di pagi hari Ulbah ibnu Zaid bersama dengan orang waktu subuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ainal mutasaddiqu hadhihi al-lailah, kata Rasulullah, di mana orang yang bersedekah tadi malam ini? Falam yakum ilaihi ahad, maka tidak ada seorang pun yang berdiri. Tsumma qala ainal mutasaddiqu falyaqum, kata Rasulullah, di mana orang yang telah bersedekah, silakan dia berdiri. Faqama ilaihi faakhbarahu, maka berdirilah dan disampaikan kepada Rasulullah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam abshir fa walladhi nafsu muhammadin bi yadihi laqad kutibat fiz zakatil mutaqabbal. Abshir, bergembiralah engkau demi yang jiwaku, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Laqad kutibat fiz zakatil mutaqabbal, sungguh telah dicatat di antara zakat-zakat yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. طيب وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم. قال ابن سعد وهم اثنان وثمانون رجلا وكان عبد الله بن أبي بن سلول قد عسكر على ثنية الوداع في خلفائه من اليهود والمنافقين فكان يقال ليس عسكره بأقل العسكرين واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن سلمة الأنصاري وقال ابن هشام سباع بن أرفطة والأول أثبت وجاء المعذرون من الأعراب dan datanglah orang-orang yang minta izin, diberi udur dari kalangan orang Arab, minta izin untuk tidak ikut perang. Paham barakallahu. Ini kalau dari antum mau silahkan baca ulang surat Taubah atau surah Al-Fadhihah, karena di sana dibongkar aib dan borok-borok orang-orang munafikin. Wajal mu'adziruna min al-a'rab liyudana lahum falam ya'dzurhum, Rasulullah SAW tidak memberi udzur mereka. Qala Ibnu Sa'ad wa hum itsnani wa tsamanuna rajula. Mereka 82 orang. Wa kana Abdullah bin Ubay bin Salul qad askara ala saniyatil wada fi hulafaihi min al-yahudi wal munafiqin. Sementara Abdullah bin Ubay bin Salul telah membuat askar, yakni perkemahan, kem ala saniyatil wada, di saniyatil wada ini di bukit, bersama dengan hulafa, yakni kongsi atau orang-orang yang dia mengikat perjanjian dengannya dari kalangan Yahudi dan orang-orang munafikin. Fakana yuqalu laysa askaruhu bi aqallil askarin. Baik. Fakana yuqalu laysa askaruhu bi aqallil askarin. Jadi banyak mereka jumlahnya. Wastakhlafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah di Muhammad bin Maslamah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan tanggung jawab untuk mengurusi kota Madinah kepada Muhammad bin Maslamah Al-Ansari. Berkata Ibn Syam, Siba' ibn Urfutah. Ada yang mengatakan yang diberi tugas justru adalah Siba' ibn Urfutah wal awal asbab, yakni Muhammad bin Maslamah. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhallaf Abdullah bin Ubay wa man kana ma'ahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar mulai perjalanan, takhallaf Abdullah bin Ubay wa man kana ma'ahu. Abdullah bin Ubay bin Salul tidak ikut perang, tidak mau. Wa takhallafa nafarun minal muslimina min ghairi syakkin wala irtiyabin, minhum Ka'b bin Malik wa Hilal bin Umayyah wa Murar bin Rabi' wa Abu Khaisama As-Salimi. Wa takhallafa nafarun minal muslimina min ghairi syakkin, dan tidak ikut juga dalam peperangan ini dari kalangan kaum muslimin beberapa orang, bukan karena keraguan, barakallahu fikum, bukan karena kemunafikan seperti Ka'ab ibn Malik, Hilal ibn Umayyah dan Murar ibn Rabi, Abu Khaythama As-Salimi wa Abu Dharr, thumma lahikahu Abu Khaythama wa Abu Dharr. Wa syahida Rasulullah SAW fi 30 alfan minan nas. Dan yang tidak ikut perang, yang tidak keluar, adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murar bin Rabi', Abu Khaisamah dan Abu Dharr. Tapi dua orang yang terakhir ini, Abu Dharr dan Abu Khaisamah, menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murar bin Rabi', barakallahu fikum, untuk gampang mengingat nama tiga orang sahabat ini, biasa dari para masyayikh kita menyingkatnya Makkah. Mim Ka'ab dengan Ha, Murar bin Rabi, Ka'ab bin Malik dan Hilal bin Umayyah. Barakallahu fikum. Makkah. Baik, Murar bin Rabi, baik Ka'ab bin Malik dan Hilal bin Umayyah. Baik, ثم لاحقه Abu Khaisamah wa Abu Dharr. Kemudian menyusul baik dalam perjalanan Abu Khaisamah dan Abu Dharr. Wa syahidaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 30 alfan minan nas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dalam peperangan ini bersama 30,000 orang, 30,000 pasukan. Wal khairu asyratu alaf, sementara pasukan berkuda 10,000. 10,000 kuda wa khama biha 20 lailatan yaqsuru shalah. Kemudian sampai di Tabuk, beliau berdiam di sana selama 20 malam melakukan sholat qasar. Wa hiraqal yawma idzin bi Hims, sementara Hiraqal dengan pasukannya berada di Hims. Barakallahu fikum. Qasar tidak mengharuskan menjamak. Paham barakallahu fikum? Mengqasar itu rukhsah bagi orang musafir. Mengqasar, yani sholat di waktunya masing-masing. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, barakallahu fikum, maghrib 3 rakaat, kemudian isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Di waktunya masing-masing dilakukannya mengqasar sholat. Tapi kalau kondisi mengharuskan kita karena capek, karena khawatir tidak ada lagi waktu, maka bisa dijamak. Karena jamak bukan rukhsah untuk musafir tok. Barakallahu fiik. Hatta orang mukim kalau ada sesuatu yang menjadikan dia mengharuskan melakukan jamak, maka dijamak. Cuma tetap kalau mukim dia empat-empat sempurna dia melakukannya. Barakallahu fiik. Kalau musafir silahkan dia mau menjamak atau tidak, tapi dia harus mukasar. Barakallahu fiik. Selama 20 hari beliau mukasar salat. Masya Allah. Seperti perjalanan haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau senantiasa mengkafar sholatnya. Tapi di waktunya masing-masing, kecuali di Arafah beliau menjamaknya dan di Muzdalifah. Jadi beliau menjamaknya di Arafah antara zuhur dengan asar dua rakaat dua rakaat, kemudian di Muzdalifah antara maghrib dengan isya. Selebihnya beliau melakukannya tetap di waktunya masing-masing dengan qasar. Barakallahu fikum. Baik, dan yang dilakukan sampai sekarang ini barakallahu fikum di masjid-masjid yang ada di sana, orang tetap melakukan salat dua rakaat. Baik. Masjid Khaif dan Masjid Kuwait. Barakallahu fikum. Mereka melakukan salat zuhur dua rakaat, asar dua rakaat, masing-masing di waktunya. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Wa hiraqal yawma idin bihims qala ibnu ishaq wa lamma arada rasulullah al-khuruja khallaf ali ibn abi talib ala ahlihi fa arjafa bihil munafiqun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar atau hendak keluar dari kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengurusi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Farjaba bihil munafiqun. Ternyata orang munafik bikin gonjang-ganjing. Mereka mengatakan, "Oh, ma khallafahu illa istiqalan wa tahaffufan taib minhu." Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menugaskan Ali untuk mengurusi keluarganya kecuali ya, terlalu berat Ali ini untuk dibawa kemana-mana. Agar supaya tidak memberatkan dan tidak membebani, maka disuruh tinggal saja di Madinah. Barakallahu fikum. Wah, ini yang paling tidak disenangi oleh Ali. Fa akhadha Ali radhiyallahu anhu silahahu tsumma kharaja hatta ata Rasulullah wa huwa nazilun bil jurf. Akhirnya Ali pun menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengambil pedangnya, kendaraannya, kemudian keluar menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergabung dengan Rasulullah dalam kondisi beliau turun di daerah Jurf. Faqala ya Nabi Allah, za'amal munafiqun annaka innama khallaftani li'annaka istasqaltani wa takhaffafta minni. Baik. Sambil Ali mengatakan, ya Nabi Allah, orang-orang munafikin mengatakan, engkau menugaskan aku untuk tetap di kota Madinah karena menganggap aku telah merepotkan, kalau keluar merepotkan, membebani. Jadi, maka untuk meringankan beban, Ali ditugaskan untuk tinggal di Madinah. Faqala kadabu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dusta mereka, dusta orang-orang munafik. Walakinni khallaftuka lamma lima taraktu warai farji' fakhlufni fi ahli wa ahlika apala tarda an takuna minni bi manzilati Harun wa Musa illa anna ula nabiyya ba'd. Orang-orang munafik dusta. Taib, sengaja-sengaja aku menugaskan engkau untuk mengurusi orang-orang yang aku tinggalkan. Barakallahu fikum. Farji' fakhlufni fi ahli wa ahlika. Maka kembalilah engkau ke kota Madinah, urusi keluargaku dan keluargamu. Apala tarda an takuna minni bi manzilati Harun min Musa? Tidakkah engkau mau ridha? Baik, engkau di sisiku sama seperti Harun terhadap Musa. Baik, kecuali bahwa tidak ada lagi nabi setelah aku. Para ja'aliun ila al-Madinah, akhirnya Ali pun kembali ke kota Madinah. Tsumma inna Abu Khaitam raja'a ba'da an sar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaman ila ahlihi bi yawmin harin fa wajada imra'atain lahu fi arishain lahumā fi ha'yutihi qad rashat kullu wahidatin minhumā 'arīshahā wa barradat lahumā wa hayya'at lahu fīhi ṭa'āman falamma dakhala qāma 'alā bābil 'arīsh fa naẓara ilā imra'atayhi wa mā ṣana'atā lahu fa qāla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ḍaḥī war-rīḥ wal-ḥurr wa Abu Khaythama fi dhillin barrin wa ta'amin muhayya wa imra'atun hasna fi malihi muqim ma hadha bin nasfi thumma qala wallahi la adkhula 'arishan wahidatan minkuma hatta alhaqa bi rasulillah la adkhula 'arisha wahidatin minkuma hatta alhaqa bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahayya li zadan fa'alata thumma khadima qaddama nadhihahu fartahalahu thumma kharaja fi talabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta adrakahu hina nazala tabuk. Adapun Abu Khaythama raja ba'da ansar Rasulullah, ketika Rasulullah SAW sudah mulai berjalan meninggalkan kota Madinah, Abu Khaythama kembali ke rumahnya. Barakallahu fiik. Raja ba'da ansar Rasulullah ayyama, setelah beberapa hari, ila ahli fi yawmin har, setelah beberapa hari Abu Khaythama kembali ke rumahnya di siang hari yang sangat panas. Fawajada imra'atayn lahu fi 'arishayn lahumā fi ha'ithihi. Maka Abu Khaythama mendapati kedua istrinya berada di 'arish, di kebunnya, fi ha'ithihi. Qad rashat kullu wahidatin minhumā 'arishahā. Rashat, yakni dia membasahi atau dia memercikkan sesuatu di tendanya atau di gubuk-gubuknya, di dalam kebunnya. Wa barradat lahuma, dan sudah didinginkan untuknya air karena siang sangat panas. Wa hayat lahu fi ta'ama, dan kedua istrinya telah mempersiapkan untuk Abu Khaythama makanan. Falamma dakhala qama 'alal babi 'ala babil 'arish fa nadhara ila imra'atihi wa ma sana'ata lahu. Maka ketika Abu Khaythama masuk ke pintu tendanya, panadara ila imra'atihi wa ma sana'atah, Abu Khaythama pun melihat, memandang kedua istrinya dan apa yang telah dilakukan oleh istrinya. Faqala Rasulullah SAW fi dhahi warrihi wal har. Maka berkatalah Abu Khaythama, sekarang ini Rasulullah fi dhahi warrihi wal har, dalam perjalanan lelah, diterpa angin, diterpa oleh panas. Wa Abu Khaythama fi dhillin bar, barit situ ya, kira-kira ada. Baik, ada dalnya. Baik. Fi dhillin bar atau barit. Baik. Ada dal, harf dal. Oh, barit. Baik. Oh, sini ada. Yang betul barit ini. Rasulullah SAW dalam kondisi lelah, diterpa oleh angin, diterpa oleh panas, sementara Abu Khaythama di naungan yang dingin. Wa ta'amun muhayya, dan makanan yang sudah siap saji. Wa imra'atun hasna, dan istri-istri yang sangat cantik. Fi malihi muqim, di harta bendanya tetap dia tinggal, tidak mau ikut perang. Ma hadza bin nasfi, ini tidak adil. Ini tidak adil. Tsumma qala, wallahi la adkhula 'arisha wahidatin minkum. Kemudian Abu Khaythama mengatakan, wallahi aku tidak akan masuk ke tenda kalian berdua hatta alhaqa bi Rasulillah. Hayali irzadan, sampai aku harus bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyusul beliau. Maka persiapkan untuk aku bekal. Fa fa'alata, maka kedua istrinya pun membuatkan, mempersiapkan untuk Abu Khaythama bekal. Tsumma qaddama nadhihahu fartahala, kemudian dibawalah untanya dan berangkatlah dia. Summa kharaja fi talabi Rasulillah, kemudian dia menempuh perjalanan mengikuti jejak Rasulullah SAW hatta adrakahu hina nazalat Tabuk. Sampai ke Rasulullah SAW pada saat Rasulullah baru saja turun di Tabuk. Wa qad kana adraka Aba Khaythama Umayr bin Wahb al-Jumahi fi at-tariq yatlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana adraka Aba Khaythama Umayr, juga tersanad di sana ada sahabat yang lain yang bernama Umayr ibn Wahab al-Jumahi, bertemu dengan Abu Khaythama di perjalanan juga menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatara faqahata ila danau min Tabu, qala Abu Khaythama li Umayr ibn Wahab, inna li dhanban fala alayka an tatakhallaf anni hatta ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dekat dengan Tabuk, berkata Abu Khaythama kepada Umayr ibn Wahab, inna li dhanban, sesungguhnya aku memiliki dosa. Maka tidak mengapa engkau sedikit berpisah dengan aku sampai aku datang sendiri ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Papa al-hatta idza adana min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa nazilun bi Tabuk, qala an-nasu hadha raakibun 'ala at-tariqi muqbil. Dalam kondisi beliau di situ, ternyata ada orang tersamar-samar dari kejauhan. Hadha raakibun, orang pun mengatakan ini ada seorang mengendarai kendaraan 'ala at-tariqi muqbil. Datang maka Rasulullah, kun Aba Khaythama. Kata Rasulullah SAW, jadilah engkau Abu Khaythama. Qalu ya Rasulullah, huwa wallahi Abu Khaythama. Orang-orang pun mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, dia betul-betul Abu Khaythama. Falamma anaka aqbala, fasallama Rasulullah, faqala lahu Rasulullah SAW, awala laka ya Abu Khaythama, awla laka ya Abu Khaythama. Ini yang lebih pantas untuk engkau, wahai Abu Khaythama. Jadi engkau tetap datang ke sini, walaupun daya tarik, barakallahu fikum, dan godaan sangat kuat. Barakallahu fikum. Panas terik. Barakallahu fikum. Kemudian di rumah ada istri cantik, makanan siap saji dan minuman yang dingin. Barakallahu fikum. Tidak capek, tidak lelah. Tapi engkau tetap memilih bersama dengan Rasulullah SAW. Aula laka ya Aba Khaythama. Fakhbar Rasulullah SAW khabarahu, faqala Rasulullah SAW khairan wa da'alahu bi khair. Maka disampaikanlah apa yang telah didapatkannya tadi dari istrinya. Maka berkatalah Rasulullah SAW kepada Abu Khaythama, khairan, kebaikan, wa da'alahu bi khair. Dan Rasulullah mendoakan Abu Khaythama kebaikan. Baik. Faslun fi mururin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jaisihi fi diyari Thamud. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالهجر بديار ثمود. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati negeri Hijr, kampungnya orang-orang Samud, ala tashrabu min ma'iha shay'an wa la tatawaddau minhu lis-salah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kalian meminum dari airnya dan jangan kalian pernah berwudu dari airnya untuk melakukan salat. Wa ma kana min ajinin ajantumuhu fa'alibuhu li'ibilah. Adapun tepung yang kalian telah adon dengan air di daerah ini, daerah Hijr ini, fa'alibuhu li'ibilah, maka berikanlah ke unta-unta untuk dimakan. Wa la ta'kulu minhu syai'a, dan jangan kalian makan sedikit pun daripadanya. Wa la yakhrujanna ahlu minkum illa wa ma'ahu sahibullah, dan jangan ada seorang pun di antara kalian keluar dari pasukan perang ini kecuali ada seorang yang menemaninya. Faqalan fa'alan nas, maka orang-orang pun taat kepada Rasulullah, illa anna rajulaini min bani Sa'idah kharaja ahaduhuma li hajati, kecuali ada dua orang dari kalangan bani Sa'idah keluar salah seorang di antara mereka untuk hajatannya, wa kharajal akhar fi talabi ba'irihi, dan satunya lagi keluar untuk mencari untanya yang lepas. Fa'amal ladzi kharaja li hajatihi fa innahu khuniqa ala madhhabihi. Adapun yang keluar untuk hajatannya membuang air, fa innahu khuniqa ala madhhabihi. Dia dicekik di tempatnya. Wa'amal ladzi kharaja fi talabi ba'irihi fahtamalathu ar-rihu hatta tarahathu bi jabali Tay. Adapun yang keluar untuk mencari untanya, maka diterbangkan oleh angin sampai ke Gunung Tay. Fakhbirna bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama kita untuk menyampaikan betapa mutlaknya harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Hadis-hadis yang sangat banyak, asar-asar yang sangat banyak. Ketika ada orang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung mereka rasakan apa yang mereka rasakan dari akibat penyelisihan itu. Subhanallah. Baik. Seperti ketika ada orang makan pakai tangan kiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Kul biyaminik." Makan dengan tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Orang itu pun mengatakan, "La astati, aku tidak bisa." Padahal dia bisa. Apa susahnya pakai tangan kanan? Ganti. Kata Rasulullah, "La stata'ta." Engkau tidak akan pernah bisa. Setelah itu tangan kanannya tidak lagi pernah bisa diangkat ke mulutnya untuk dia makan dengannya. Barakallahu fiik. Dan yang lainnya dari kisah-kisah yang ma'rufah yang menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah adalah sesuatu yang mutlak. Tidak ada yang boleh keluar keduanya kecuali harus disertai dengan temannya. Nah, ini keluar sendiri-sendiri. Satu untuk hajatannya, satu untuk mencari ontanya. Wa khubira bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alam anhakum alla yakhruja ahadun minkum illa wa ma'ahu sahibuhu. Kata Rasulullah, tidakkah aku telah barakallahu fikum menyampaikan kepada kalian bahwa jangan ada seorang pun di antara kalian keluar dari askar ini, dari muaskarin, dari pasukan ini kecuali disertai oleh sahabatnya, oleh temannya. Tsumma da'a lil ladzi khuniqa ala madhhabihi fa syufiya. Wa amal akhar fa ahaddathu Tay li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadima al madinata. Alam anhakum alla yakhruja ahadun minkum illa wa ma hu sahib. Tsumma da'a lil ladzi khuniqa ala madhhabihi fa syufiya. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan bagi orang yang dicekik tadi di perjalanannya tadi, kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mal akhar fa uhdiya fa ahdathu Tay li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadima al madinata fa ahdathu Tay. Ahdathu Tay li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadima al madinata. Ya suku Tay. Qultu walladhi fi sahih Muslim min hadits Abi Humaid intalaqna hatta qadimna Tabuk. Aku katakan dalam hadis Muslim dari hadits Abi Humaid, intalaqna hatta qadimna Tabuk, kami pun berangkat meninggalkan kota Madinah menuju Tabuk. Wa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satahubbu alaikumul lailata rihun syadida. Kata Rasulullah, akan menghembus malam ini angin yang sangat kencang. Fala yakum minkum ahadun, maka jangan ada seorang pun di antara kalian berdiri ketika angin ini menghembus. Faman kan lahu ba'irun falyashudda iqalahu, barang siapa yang memiliki unta maka silakan dia ikat kencang-kencang talinya. Fahabbat rihun syadida, maka malam itu pun seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhembus angin yang sangat kencang. Faqama rajulun fahamalathu rih hatta alqathu bi jabali Tay. Maka berdirilah seseorang dan dia diangkat oleh angin tadi sampai dia dibawa ke Gunung Tay. Qala Ibnu Hisham balagari ani Zuhri annahu qala lamma marra Rasulullah sallam bil Hijr saja thawbahu ala wajhihi wastahassa rahilatahu semaka la tadkhulu buyutal ladina zalamu anfusahum illa antum bakuna khawfan ayusibakum ma asabakum. Berkata Hisham, balagharni ani Zuhri, disampaikan kepadaku atau tersampaikan kepadaku dari al-Imam Az-Zuhri annahu qala lamma marra Rasulullah, ketika Rasulullah SAW melewati Hijr, sajja thawbahu ala wajhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi wajahnya dengan kainnya, wastahadha rahilatahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memacu kendaraannya. Tsumma qala la tadkhulu buyutal ladina zalamu anfusahum, jangan kalian masuk ke rumahnya orang-orang yang telah mereka zalimi diri mereka sendiri, illa antum bakun, kecuali kalau kalian dalam kondisi menangis, khawfan ayusibakum ma asabahum, sambil memiliki rasa takut jangan sampai menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka. Qultu bi sahihaini min hadits Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulu ala haula'il qaum. Dalam sahihaini dari hadits Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tadkhulu ala haula'il qaum, jangan kalian masuk ke kaum ini, al mu'adzabin, yang telah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, illa takunu bakin, kecuali dalam kondisi kalian menangis. Fala tadkhulu alaihim la yusibukum mithlu ma asabahum, jangan kalian masuk ke rumah-rumah mereka atau tempat-tempat mereka, jangan sampai menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka. Wa fi sahih al-Bukhari annahu amarahum bi ilqa'il ajin wa tarhihi. Dalam sahih al-Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat yang telah mengadon tepung mereka dengan air yang mereka ambil dari negeri itu, Hijr, Rasulullah memerintahkan untuk membuangnya dan memberikannya ke unta. Wa fi sahih Muslim annahu amarahum ay ya'lifu al-ibil al-ajina. Dalam sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk memberikan ke unta adonan mereka yang telah mereka adon dari air taib negeri Samud, taib daerah Hijr, wa yuhriku al-ma, dan air yang telah mereka ambil untuk dibuang kembali. Wa yastaqu min al-bi'ri allati kanat tarudduha an-naqa, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yastahiqu wa yastaqu, dan hendaknya mereka kaum muslimin mengambil air dari sumur yang ditempati minum oleh untanya Nabiullah Saleh. Wa qad rawal al-Bukhari ayda wa qad hafidha riwayat rawihi ma lam yahfadhu man rawat tarh. Baik. Wakan habis rawihi malam yahfadhu man rawa at-tarha. Jadi rawi barakallahu fikum sebagiannya meriwayatkan bahwa adonan itu diberikan kepada apa? Unta, sebagiannya lagi dibuang. Ala kulli hal, itulah yang terjadi. Wa dzakar al-Baihaqi annahu nada fihim as-salata jami'ah. Dipanggil. Falamma ijtama'u qala alama tadkhuluna ala qaumin ghadiba Allahu alaihim fanadahu rajulun faqala na'jabu minhum ya rasulullah faqala ala umbi'ukum bima huwa ajabu min dhalika rajulun min anfusikum yunabbi'ukum bima kana qablakum wa ma huwa ka'inun ba'dakum istaqimu wasaddidu fa inna Allah azza wa jalla la ya'ba'u bi'adzabikum syai'a wa sa'idillahu biqaumin la yadfa'una an anfusihim syai'a. Disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi annahu nada fihim as-salah, ketika sampai di Hijr diajaklah mereka untuk melakukan salat atau berkumpul. Falamma yajtama'u, ketika mereka para sahabat berkumpul semuanya, qala ala ma tadkhuluna ala qaumin ghadiballahu alaihim. Atas dasar apa kalian masuk ke dalam negeri kaum yang telah diadab oleh Allah? Panadahu rajulun faqala na'jabu minhum ya Rasulullah. Maka seorang pun berkata di antara mereka, kami takjub, kami terheran-heran atas mereka. Faqala ala unabbiukum bima huwa ajabu min dhalik, apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih aneh, lebih menakjubkan dari itu? Rajulun min anfusikum yunabbiukum bima kana qablakum, yani seorang di antara kalian, yani beliau sendiri maksudnya, mengkhabarkan kepada kalian ma kana qablakum, tentang kisah umat-umat sebelum kalian, wa ma huwa ka'inun ba'dakum, dan mengkhabarkan kepada kalian apa-apa yang akan terjadi setelah kalian di masa yang akan datang. Fastaqimu wasaddidu, tetaplah kalian istiqamah dan berlaku lurus, berjalan di atas jalan ini. As-sadad, fa innallaha azza wa jalla la ya'ba'u bi'adzabikum syai'a, maka Allah SWT tidak peduli dengan azab atas kalian sedikit pun. Wa sayadillahu biqaumin la yadfa'una an anfusihim syai'a, dan akan datang satu kaum mereka tidak mampu untuk menolak dari diri mereka sesuatu apapun. Barakallahu fikum. Kita cukup sampai sini. Lahuna subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.